Konsultasi Syariah. Hukum Tarawih 443. Pertanyaan. Ada sedikit ganjalan tentang sholat Tarawih. Bagaimana hukum sholat Tarawih 443? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita simak hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan sholat malam yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahi lebih dari 11 rakaat, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat, jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Bukhari. Ulama berbeda pendapat mengenai makna hadis di atas, kaitannya dengan tata cara sholat tarawih yang paling afdol. Pertama, yang paling afdol, sholat dikerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, meskipun boleh 2 rakaat, 2 rakaat, atau 6 rakaat salam, atau lainnya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhu At-Tasrib menukil pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan yang afdol sholatnya dikerjakan 4 rakaat, 4 rakaat. Jika dia mau, boleh 2 rakaat. Jika dia mau, boleh 6 rakaat. Dan jika dia mau, boleh 8 rakaat salam. Dan makruh lebih dari itu. Tarhu At-Tasrib. Kedua, yang paling afdol adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan yang lainnya. Sementara Ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, mantan budak Ibnu Abbas, Salim putra Ibnu Umar, Muhammad bin Sirin, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Dan pendapat kedua ini yang lebih benar. Dengan alasan, 1. Penjelasan Aisyah radhiyallahu anha mengenai makna pernyataan beliau 4 rakaat 4 rakaat. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 11 rakaat antara Isya sampai subuh. Beliau salam di setiap 2 rakaat dan melakukan witir dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 2. Lebih sesuai dengan tata cara yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai tata cara salat lail. Kemudian beliau menjelaskan, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat untuk menjadi witir bagi salat-salat sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, yang lebih afdol dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Jika dikerjakan 4 rakaat salam, apakah sholatnya batal? Sebagian ulama berpendapat sholat tarawih yang dikerjakan 4 rakaat dengan salam sekali tidak sah. Ini adalah pendapat Syafi'iyah. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, Syafi'iyah mengatakan, jika ada orang sholat tarawih 4 rakaat dengan salam sekali, sholatnya tidak sah dan batal. Jika dia dilakukan dengan sengaja dan tahu tata caranya. Jika tidak, maka sholat yang dia kerjakan menjadi sholat sunnah mutlak. Karena tarawih mirip dengan sholat wajib, dalam arti dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sehingga tidak boleh diubah dari riwayat yang ada. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Namun, ini pendapat yang lemah dengan pertimbangan 1. Tata cara sholat malam yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salam di setiap 2 rakaat bukanlah keharusan. Karena semata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diiringi perintah bukanlah keharusan. 2. Tata cara salat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beragam. Bahkan terkadang beliau salat 6 rakaat sekaligus atau 8 rakaat sekaligus. Salah satu cuplikannya bisa kita simak keterangan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menjelaskan kepada keponakannya tentang tata cara salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami mempersiapkan siwak dan air wudu beliau. Bila Allah membangunkan beliau pada waktu yang dikehendaki di malam hari, beliau bersiwak dan berwudu, kemudian sholat 9 rakaat, tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-8. Beliau berzikir memuji Allah dan berdoa membaca tasyahud, kemudian beliau bangkit dan tidak salam meneruskan rakaat ke-9. Kemudian beliau duduk berzikir memuji Allah dan berdoa, kemudian salam dengan satu salam yang terdengar oleh kami. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat sambil duduk, jadi jumlahnya 11 rakaat, wahai anakku. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tua dan gemuk, beliau berwitir 7 rakaat, kemudian 2 rakaat setelahnya dilakukan seperti biasa, maka jumlahnya 9, wahai anakku. Hadis riwayat Muslim. Dr. Muhammad bin Umar Basmul mengatakan, dianjurkan bagi muslim untuk witir 11 rakaat. Dia bisa mengerjakannya dengan dua cara. 1. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebanyak 10 rakaat, lalu salat witir 1 rakaat. 2. 4 rakaat salam, 4 rakaat, lalu salat witir 3 rakaat. Bughyatul mutatawwi. Demikian, Allahu a'lam.